نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آمين. Kita melanjutkan kajian tafsir As-Sa'di dengan i'rab Al-Qur'an halaman 106 ayat 26 dari surat Al-Baqarah. Insyaallah ini ayatnya cukup panjang, jadi perlu konsentrasi dan juga diharapkan kalau misalnya antum nanti i'rabnya secara detail untuk kebingungan itu enggak usah terlalu bingung. Yang penting globalnya antum tahu dia harf, isim atau fi'il, itu yang paling penting. Dia harf, isim atau fi'il, dan harf kalau misalnya harf gunanya harf apa? Apakah istinaf atau ataf atau syarat atau apa? Kemudian kalau misalnya dia fi'il, fi'il apa? Fi'il madhi atau mudhari' atau amr atau nahi. Kalau misalnya isim tuh isim apa dia sebagai, ya. Baik, kita mulai dari lafal sekarang. Innallaha la yastahi ayadriba mathala. Kita punya innallaha di sini. Innallaha. Kita punya lafal inna. Inna di sini lafalnya dia huruf atau isim atau fi'il? Dia huruf, huruf musyabbah bil fi'il. Karena dia mempunyai amalan. Amalannya apa amalannya? Dia menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Jadi inna itu huruf, kemudian Allah isim fi'il atau huruf? Isim. Nah, Allah di sini dia isim isim inna. Marfu' mansubun. Nah, akhirnya fathah jelas itu. Terlihat innallaha, ya. La yastahi, lam di sini lam apa? Dia nafiah atau nahiyah? Nafiah atau nahiyah? Nafiah. Lam an-nafiah. Nafi, dia harf atau isim? Harf. Kemudian yastahi. Yastahi fi'il mudhari'. Marfu'un bidhommah. Dia fi'il mudhari'. Waalaikumsalam. Fi'il mudhari'. Nah, disarani antum pakai ini aja, Bapak. Pakai keras gede aja, jangan pakai buku di tafsir As-Sa'di. Ini yang paham pakai pagi ini aja. Biar lebih besar ini ya. Kalau misalnya kayak gitu nanti layan pak, nggak ada manfaatnya. Ayo Hafiz, pakai ini aja. Itu kok pakai buku tafsir apa? Tulisan antum kan nggak bagus, terus habis itu bukunya harum bagus, jangan dikotori sama tulisan antum. La yastahi, yastahi di sini fi'il mudhari marfu'un bil dhammah, ya. Tapi dhammahnya itu tercegah, dia enggak ada domanya, enggak kelihatan karena ada keberatan di dalamnya, mana amin zuhuriha as-siqal namanya. Pada aslinya yastahyu, aslinya yastahyu, tapi di sini yastahi. Bagaimanapun, oke. Fa'il dari yastahi itu ada dalamnya dhamir mustatir jawazan takdiruhu huwa. Di sini takdiruhu huwa kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Ay yadriba mathala. An di sini namanya huruf masdari nasib. Harf masdari nasib. Kenapa maksudnya harf? Dia huruf dan dia masdari, yaitu yang menjadikan fi'il setelahnya bermakna masdar. Masdar itu seperti infinitif dalam English, bermakna masdar. Masdari nasib, maksudnya nasib apa? Menasabkan, memfathahkan fi'il setelahnya. Makanya lihat, kita lihat setelah an yadriba. Nah, an yadriba. Yadriba, ba-nya lihat fathah. Ay yadriba. Mathalan, ay yadriba jelas itu yadriba fi'il mudhari' mansubun ya. Mansubun bi bil fathah. Maya yadriba mathalan. Mathalan di sini siapa yang tahu mathalan? Ya, dia isim maf'ulun bi. Maf'ul, maf'ulun bi. Mathalan ma. Ma di sini dia ma, namanya ma mubhamah. Mubham itu menunjukkan apa ya? Seperti andai kalau misalnya di English itu seperti any. Apapun gitu. Ba'udatan. Ba'udatan itu adalah badal. Badal dari masalan. Fama ya ba'udatan itu badal mansubun bil fathah jelas. Nah, badal itu artinya apa sih? Badal maksudnya mengganti ya. Jadi substitution, pengganti isim sebelumnya, yaitu penafsir isim sebelumnya gitu. Pengganti isim maksudnya seperti menafsirkan isim sebelumnya. Sebelumnya kan ada masalan. Nah, badal kan mengikuti seperti sifat. Badal itu mengikuti sebelumnya. Nah, masalan ba'udatan. Fama fauquha. Fa di sini ataf dia. Ataf. Fa ataf. Kemudian ma di sini dia isim mausul. Beda dengan ma yang masalan ma ba'udatan. Kemudian fauqaha, fauq dzarf, dzarf makan. Dzarf makan mansubun bil fathah dan dia mudhaf. Kemudian ha, ha itu dhamir ya, al jar bil jar bil idhafah. Mudhaf juga. Dhamir jar mabniun ala ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Okay, berdasarkan tadi misalnya kita ulang dari innallaha la yastahi ayadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Coba kita ulang sesuai dengan apa yang telah kita pahami dari i'rab tadi. Ini kok mati nih? Di kendorin. Atas sedikit. Innallaha la yastahi, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu atau tidak segan ayadriba. Yadrib di sini kalau kita tahu ayadrib memukul, tapi maksud dari ini dorbul masal artinya adalah membuat permisalan, perumpamaan. Membuat masalan, perumpamaan apapun ya, misal berupa ba'udah nyamuk. Fama fauqaha. Nah, ma lafal ma fauqaha itu ma'tufnya kemana? Ke masalan, bukan ke ba'udatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak segan untuk memberikan, membuat perumpamaan berupa ba'udah nyamuk dan apapun setelahnya yang lebih rendah dari itu. Jadi fauqo artinya kan lebih atas. Tapi makna dari fauqo di sini lebih rendah. Maksudnya gini, ini kan ba'udah nyamuk sekecil apapun, maksudnya lebih atas daripada nyamuk, maksudnya yang lebih kecil dari itu. Lebih atas dari segi kekecilan. Itu lebih kecil dari itu. Ya. Hadis ini kembali ke ba'udah. Kemudian fa di sini fa ammal ladzi. Nah, fa di sini fa apa? Ataf, istinaf atau jawab syarat? Istinaf. Istinaf, ataf atau istinaf. Karena kita sekarang mulai dari ya tema yang lain, dari sebelumnya beda. Fa amma maka ya, artinya fa. Ini waw fa istinaf, bukan fa ataf. Beda dengan tadi fama fauqaha ya kan. Kalau fama fauqaha, fa yang di fama fauqaha fa-nya fa ataf. Kalau fa ammal ladzi, fa ini fa istinaf. fa istinaf. Ya. Fa ammal ladzina amanu. Adapun fa ammal ladzina amanu, amma itu harf dia. Harf syarat. Dia termasuk harf syarat. Adapun ya kan. Adapun seperti syarat. Karena nanti akan dua kata kerja. Misalnya adapun gini maka begitu, adapun begini maka begitu. Seperti jika begini maka begitu, itu seperti syarat dalam bahasa Arab. Ammal ladzina amanu, alladzina isim mausul mabniun ala fathi. Nah dia posisinya marfu. Walaupun akhirnya alladzina, posisinya dia marfu walaupun mabniun ala fathi. Kenapa dia marfu? Karena dia adalah mubtada. Udah pernah tahu tentang diajarin mubtada hari Sabtu kemarin anak ini mubtada. Pakai mubtada bukan mubtadi. Mubtada. Ya, fa ammal ladzina, alladzina amanu. Amanu di sini sebagai dia fi'lu madhin mabniun 'ala dhommi, ya. Karena litisalih bi wawil jamaah. Dia fi'il madhi terbinakan di atas dhammah nu, ya kan, ama nu, ya. Kenapa? Karena dia nyambung dengan dhamir waw al jamaah. Kalau kita belajar sorof kemarin kita punya fa'ala fa'ala fa'alu. Nah fa'alu waw itu dhamir al dhamir jamaah, dhamir, ya. Dan waw di situ dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'il. Jadi amanu itu di dalam lafal amanu itu ada fa'ilnya, ada objek, ada subjeknya, yaitu mereka laki-laki. Adapun orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman, fa ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Nah, sekarang kita punya fa lagi. Fa yang ini beda dengan fa sebelumnya dan sebelumnya. Masyaallah. Fa yang ini fa ya'lamuna, fa di sini fa ya'lamuna itu kita sebut harf, ya, harf waqi'ah fi jawab asyarat, harf yang turun atau tersitusikan gitu, ya. Apa waqi'ah Indonesianya, waqi'ah yang ada dalam jawab amma, ya, jawab syarat tadi amma, ya, fa maka. Jadi dia itu seolah seperti ini rabita atau yang mengikat antara fi'il syarat dengan jawaban syarat. Misalnya jika kamu bermain maka kamu akan kalah, ya kan? Misalnya jika kamu bermain, nah kamu bermain ini fi'il syarat, perbuatan syaratnya. Kemudian ada maka, kamu akan kalah. Kamu akan kalah itu jawaban syarat tadi. Maka di sini itu mengikat dua ini. Paham enggak? Paham enggak? Khalis lagi. Khalid. Untuk siapa? Khalid Alfad. Nah, Khalid, ya, seperti itu. Paham, Pak Tia? Ya, gambarnya seperti itu. Kalau syarat itu, okay. Insyaallah nanti akan terbiasa dengan ini. Fa ya'lamuna, ya'lamuna dia fi'il mudhari' marfu'un dengan apa? Bi thubutin nun, dengan adanya nun. Karena dia termasuk af'al khomsah. Kelak kita akan belajar. Setelah kita akan belajar tentang af'al al-khamsah. Oh ya, sabar aja. Antum di sini mungkin banyak yang qorib, yang aneh istilah-istilah baru, istilah-istilah yang enggak pernah antum temukan sebelumnya seumur-umur. Tapi nanti seiring berjalannya waktu dengan durusulullah misalnya, atau antum juga ikut kajian An-Nahl Wadih, itu antum akan tahu, oh gini, oh begini, oh begini gitu. Jadi pernah dengar, kemudian nahunya belajar, oh begini, oh tadi pernah dengar waktu itu. Nah. Jadi itu semuanya akan apa? Semuanya akan saling merekat nanti, ya. Jadi memang butuh waktu, enggak harus langsung semuanya sekarang paham. Ya'lamun fi'il mudhari marfu'un bi tsubutin nun, karena adanya nun. Ya kan? Karena adanya nun dan dia menunjukkan af'al khamsah. Nanti insyaallah kita tahu. Kemudian waw dalam ya'lamun itu apa? Dalam sharaf kita tahu dhamir, ya. Dhamir muttasil atau munfasil? Muttasil karena nyambung dalam kata. Muttasilun fi mahalli raf'in fa'il, menunjukkan apa waw dalam ya'lamun? Mudzakkar sahih, tapi menunjukkan apa kuantitasnya penting? Jamak. jama' jama' dan dia muzakkar. Oke, satu. Fa ya'lamuna, nah ya'lamun itu seperti dia fi mahalli raf'in mubtada. Ya, fi mahalli raf'in mubtada. Sahih, karena permulaan ya permulaan kalimat dia juga ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Afwan, kok fi mahalli dia fi mahalli raf'il khabar. Fi mahalli raf'in khabar. Fi mahalli raf'in khabar. Mubtada'nya alladzina. Annahul haqqu min rabbihim. Annahu. Anna tadi yang pertama apa? Inna yang tadi. Inna Allah la yastahi. Harf musyabbah bil fi'il. Kenapa? Karena dia apa namanya? Punya ia amal. Nah, annahu al-haqqu min rabbihim. Hu di sini domir ya bariz munfasil atau muttasil? Muttasil atau munfasil? Muttasil. Are you sure? Ya, boleh lihat sorofnya. Muttasil atau munfasil? Dicek aja nanti. Ada enggak? Jangan-jangan enggak ada. Kalau misalnya fa'alahu fa'alahuma fa'alahum gitu atau yaf'ilunahu yaf'iluhu fa'ala fa'alahu fa'alahuma atau enggak? Pernah dengar itu? Nah, itu mutasil atau munfasil? Mutasil. Ya, oke, okay. Mutasil nyambung. Oke. Okay. Annahu, nahu disebut dhamir mutasil mabniun ala ala dhammi. Dan nah, dia fi mahalli nasbin. Dia posisinya mansub ya kan? Spiral, di mana spiral? American spiral itu di belakang-belakang. Nah. Fi mahalli nasbin sebagai isim dari anna, ya kan? Jadi kita punya inna, kita punya atau kita punya juga anna. Kalau misalnya inna atau anna ini setelahnya itu apa? Setelahnya itu apa? Ini dia isimnya anna dan dia ini khobarnya anna, dua-duanya isim atau jumlah bisa. Misalnya inna tadi innallaha, ya enggak? Gimana Allah atau Allahu? Kenapa? Karena dia isim inna. Kalau ini isim inna atau anna, akhirannya isim ini Allah. Nah, yang di sininya gini. Nah, innallaha la yastahi ayadriba mathalan. Nah, di sini la yastahi disemuain dalam posisinya posisi ini, marfu fi mahalli raf'in. Sekarang annahul haqqu min rabbihim. Nah, ini masalah. Annahul haqqu. Kita punya anna kan? Harf musyabbah bil fi'il tadi. Harf dia. Dia punya amalan. Amalannya apa? Menasobkan isim dan merofa'akan khobar. Sekarang kita yang isim yang mana? Isim ana yang mana? Hu di sini domir. Nah dia gini kan? Loh, kok gini? Kok dia marfu? Ya karena asalnya begitu. Mabniun ala dommi. Tapi dia fi mahalli di posisinya sebagai nasob. Makanya fi mahalli masob nas. Fi mahalli nasbin. Ya. Kemudian al-haqqu atau al-haqqo? Al-haqqu. Kenapa? Karena dia posisi sebagai khobar dari anna. Ini isim dari anna fi mahalli nasbin. Tapi zahirnya begini. Ini fi mahalli raf'in. Ya ini jelas marfu. Ya kan? Kenapa? Karena dia khobar dari anna. Paham atau enggak? Mulai sedikit-sedikit lah. Sedikit-sedikit mulai paham. Insya Allah nanti bakal gampang, insya Allah. Nanti bakal gampang atau plong blok. Ah, oh begini ternyata. Kelak insya Allah. Jangan nangis Pak Muslim. Insya Allah nanti akan ada waktunya. Annahul haqqu mir rabbihim. Mir rabbihim ya jelas min ini jar harfu jar mabniun ala sukun. Nah. Ya kan? Kemudian rabbi. Majrur, isim majrur. Ah. Wa huwa mudhaf. Rob juga dia adalah mudhaf. Nah, sekarang mudhaf ilaihinya him. Him sebagai mudhaf ilaih. ya kan. Domir mabniun ala sukun fi mahalli jarrin sebagai mudhaf ilai. Baik, kemudian wa ammal ladzina, wa ammal ladzina kafaru. Wow, di sini wow apa? Wow ataf, sahih, wow ataf. Karena sama dengan tadi, fa ammal ladzina amanu. Fa di sini fa apa tadi fa? Fa ammal ladzina amanu. Fa istinaf. Nah, sekarang kita wow, wow ataf. Fa amma, wa amma. Nah, wa ammal ladzina kafaru itu antum i'rabkan sama dengan ammal ladzina amanu tadi, ya. Ya enggak? Iya. Sama sama yang tadi. Persis sama. Dan juga fayaquluna. Fayaquluna juga sama dengan i'rab antum tadi terhadap faya'lamuna. Ya. Nah, jadi antum ulang lagi. Apa al-khamsah yaquluna? Iya, yaf'aluna, ya. Fayaquluna itu udah fa'am wa ammal ladzina kafaru fayaquluna. Madza aradallahu bihadza mathala? Madza di sini ma di sini isim mausul mabniun ala sukun. Isim mausul. Nanti antum tahu ini ma di sini isim mausul mabniun ala sukun. Dia juga dikatakan fi mahalli raf'in sebagai mubtada. Fi mahalli raf'in mubtada. Jadi ma di sini isim mausul dan dia mubtada, berarti marfu posisinya. Tapi isim mausul yang ma ini dia terbinakan, bukan mu'rab, terbinakan dengan sukun. Karena kita lihat ma za itu sebenarnya dua kata itu. Ma dengan alifnya dan za dengan alifnya, ya. Dua kata. Ma di sini isim mausul mabniun ala sukun, lihat akhirnya sukun. Tapi dia posisinya marfu karena dia adalah mubtada. Kemudian selain kita punya za, za. Nah, za di sini apa? Isim, isim al-isyarah. Nah, seperti hadza, hadhihi, dza dan dzihi itu isim isyarah. Kalau ha itu harfu tanbih. Ya, madza aradallah. Ma di sini isim tadi apa? Isim apa? Ma. Isim mausul mabniun ala sukun fi mahalli raf'in sebagai mubtada. Ya, sekarang kita punya dza di sini isim al-isyarah fi mahall mabniun ala ala sukun fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in sebagai khobar. Nah, jadi kalimat sempurna, namun ini enggak bisa madza gitu aja, enggak bisa. Ya antum ketika ini, tapi kalimat sempurna tapi enggak bisa menjadikannya statement. Karena dia masih membutuhkan seterusnya. Nah, iya benar isim isyarah, tapi tetap dia harus dikaitkan dengan setelahnya apa. Kecuali antum bertanya. Tapi kalau bertanya lebih tepat, lebih tepatnya antum i'rabkan ism istifham gitu aja. Kalau bertanya. Bisa, bisa jumlah mufidah, karena bisa juga ya, jumlah mufidah. Karena gini, ma itu artinya apa? Ma itu artinya apa? Ma itu artinya apa, Bakhtiar? Enggak, anak nanya, ma itu artinya apa? Hah? Loh, antum malah pakai bahasa Inggris. Ma itu artinya apa? Apa? Antum ditanya malah nanya lagi, antum nih normal gak sih? Ma itu artinya apa? Apa kan? Nah, isim, isim mausul. Apa yang? Apa? Ya. Kemudian dza artinya apa? Isim isyarah. Hadza artinya apa? Ini. Apa ini? Itu jadi jumlah mufidah enggak sebenarnya? Iya, antum bertanya, apa ini? Ya itu mafhum orang apa ini, enggak perlu tambahan lagi kan? Udah jadi jumlah mufidah yang antum enggak perlu protes. Apa ini kurang lengkap? Enggak. Ya kan? Tetapi di sini kan konteksnya dia tidak sedang bertanya ya ya madza gitu, harus butuh ada lagi. Jadi madza itu bisa jadi jumlah mufidah, makanya tadi kita bilang ma di sini bisa khobar, ma di sini mubtada, za khobar. Tetapi dalam beberapa konteks antum enggak mungkin antum mengatakan madza gitu doang, kecuali kalau bertanya dan itu enggak membutuhkan yang lainnya. Misal madza, madza imam kemudian tiba-tiba nonjok kanan misalnya, mana? What's wrong? Ada apa? Apa ini? Maksudnya kira? Mada artinya apa ini? Mada arada Allahu bihadza mathal, arada yurid, arada fi'il fa'il madhi, nanti arada arada aradu aradat aradata aradna gitu dan seterusnya. Fi'il madhi mabniun 'alal 'alal fathi, ya Allah di sini sebagai lafal jalal, sebagai pelaku. Fa'ilun marfu'un bidhammah, jelas ya. Nah, takdirnya sebenarnya madza arada Allah, takdirnya apa? Malladhi arada Allah gitu. Malladhi arada Allah. Di sini madza bisa kita katakan madza itu sebagai isim, isim istifham. Itu enggak usah direpotin banget nanti kalau misalnya tuh pikir-pikir nanti kebingungan. Udah ditinggalkan aja. Yang penting pernah dengar. Arada Allahu bihadza mathala. Alba ba di sini bihadza, bihadza ba di sini harfu jarin, harfu jar. Nah, sekarang hadza, kita tahu hadza gimana? Ha itu harfu tanbih, ya kan? Berarti bihadza itu ada berapa huruf? Ada berapa kata? Tiga. Luar biasa ya. Bihadza. Kayak kita sebelumnya anggap bihadza dikit banget, satu kata. Tapi ternyata itu tiga kata. Bi, ha, dan dha. Bi ini harfu jarin mabniun alal kasri, ya kan? Kemudian ha harfu tanbih mabniun ala sukun. Ala sukun. Mabniun ala sukun. Asli kan ha dengan adanya ini. Mabniun ala sukun. Kemudian setelahnya ada isim al-isyara mabniun ala sukun. Ya, harfu tanbih enggak usah dirobin, harfu tanbih cukup, harfu tanbih mabniun ala sukun. Kemudian za isim al-isyara mabniun ala sukun. Tetapi bisa juga kita paketkan hadza itu menjadi isim isyara mabniun ala sukun, boleh. Jadi antum boleh mengi'rabkan hadza itu ha secara parsial, ha harfu tanbih mabniun ala sukun, kemudian za isim isyara mabniun ala sukun. Boleh juga antum mempaketkan keduanya, mempaketkan langsung satu, hadza itu isim isyara mabniun ala sukun. Ya, enggak apa-apa. Nah, sekarang kalau hadza kita i'rabkan mabniun isim al-isyarah mabniun 'ala sukun. Nah, dia fi mahalli apa nih? Di posisi sebagai fi mahalli jarin karena dia majrur. Sebelumnya apa? Harf ba. Bi hadza. Maka hadza di sini fi mahalli jarin karena sebelumnya ada harfu jarin. Berarti dia isim majrur hadza ini. Isim majrur. Madza aradallahu bihadza masala. Sekarang masala ini apa? No, masalan di sini sebagai tamyiz. Pembedaan. Apa ini English-nya saya enggak lupa. Semacam distinguishing atau diferensiasi atau gimana. Tamyiz dengan apa yang Allah inginkan dengan inian ini apa? Permisalan ini perumpamaan. Mansubun bil fathah. Kemudian masalah yang ini enggak sama dengan masalah yang di atas. Mana? Oh, beda. Kalau ayat dhriba mathalan itu sebagai maf'ul. Ini karena ada hadza sebelumnya, ada hadza. Kalau yang kedua ada hadza. Jadi masalah yang pertama itu maf'ulun bih. Kalau masalah yang kedua itu sebagai tamyiz. Nah, tamyiz itu dengan fathah akhirannya. Yudhillu bihi kathira, yudhillu bihi kathira, wa yahdi bihi kathira. Yudhillu itu fi'il, fi'il mudhari marfu bidhamma, udah jelas. Dan fa'ilnya dhamir mustatir jawazan taqdiruhu huwa. Dhamir mustatir jawazan taqdiruhu huwa terkandung dalam kata yudhillu itu ada dhamir. Pronounnya yaitu dhamir mustatir jawazan taqdiruhu huwa fi mahalli raf'in fa'il, ya kan? Yudhillu bihi kathira bihi ya jar majrur ba bi harfu jarin mabniun alal kasri. Kemudian hi dhamir mabniun alas suku dhamirun mabniun alal kasri fi mahalli jarin isim majrur. Kathiron di sini ada dua ada dua i'rab. Dia bisa sebagai naibun an maf'ulin mutlak, bisa juga sebagai maf'ulun bih. Nah, ini bingung, ada maf'ul mutlak ternyata. Dan juga enggak, ini bukan maf'ul mutlak itu saja, tapi naibun an maf'ulin mutlak. Contohnya, kita misalnya mengatakan surat Al-Fatihah awal inna fatahna laka fathan mubina, ya kan? Fatahna laka fathan mubina, ya. Nah, nih perhatikan. Fatahna ini fi'il apa? Fi'il madhi. Mabniun ala sukun karena dia bertemu dengan nun atau dengan domir al-mutakallimin namanya. Jadi ini fi'il madhi mabniun ala sukun litisalihi bi domir al-mutakallimin. Nah, nahna di sini domir mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Laka la harfu jarri mabniun ala alal fath. Kaf di sini isim majrur domir mabniun domirun ya mutasil mabniun ala fathi fi mahalli jarrin karena majrur dia. Nah, baik. Kita udah tahu ini fi'il. Sekarang di sini ini dia adalah maf'ul, namanya maf'ul mutlaq. Karena dia masdarnya ini. Ya. Kami telah membuka kamu suatu pembukaan gitu. Kemudian misalnya, saya telah melihat Pak Muslim suatu penglihatan. Suatu penglihatan ini maf'ul mutlaq. Saya telah menulis suatu penulisan. Maf'ul mutlaq. Karena kembali kepada ini, kembali kepada ini. Nah, kemudian misalnya saya telah memukul imam suatu pukulan, suatu pemukulan. Maf'ul mutlaq, ya. Saya telah membunuh satu hewan satu pembunuhan. Maf'ul mutlaq. Paham di sini, Khalid? Jadi itu perkenalan, inti introduction saja terhadap maf'ul mutlaq. Nah, di sini dia sebagai apa? Dia sifat untuk ini kan? Ya kan? Sifat untuk ini. Nah, ketika misalnya ana hapus kemudian misalnya fathan ini ana hapus. Fatahna laka mubina. Maka dia menjadi apa? Naibun an maf'ulin mutlak. Dia sebagai ini naib sekretarisnya. Wakilnya. Wakil mewakili ini yang telah hilang, dia wakili. Nah, seperti di sini. Yudhillu bihi katsira. Yudhillu aslinya yudhillu bihi idlalan katsira. Dia yaitu Allah Subhanahu wa taala menyesatkan dengannya, dengan permisalan itu penyesatan yang banyak. Paham di sini Pak Muslim? Gitu. Ya, walaupun enggak antum kayaknya udah mulai di apa gimana kayaknya udah enggak niat untuk melanjutkan hidup kayak sebenarnya. Kayak enggak enak banget. Nah, ibu dah maful mutlak. Tapi bisa juga di sini. Bisa juga dia sebagai maf'ul bih. Nah, kalau misalnya antum memaknai maf'ul mutlak naibul an maf'ul, berarti maknanya kalau naibul an maf'ul mutlak berarti dia yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menyesatkan dengan permisalan itu penyesatan yang banyak. Nah, itu suatu perbuatan penyesatan yang banyak. Tapi kalau misalnya antum ini sebagai maf'ulun bi berarti banyak orang. Seperti itu berarti beda ya Rob, beda tafsiran. Nah, di sini berarti antum, di sini lah antum terbuka, Allah Subhanahu wa taala membukakan antum cakrawala yang luas jadinya dengan i'rab ini. Walaupun agak bingung-bingung enggak apa-apa. Kita baru permulaan ini. Maksudnya antum nanti kalau udah terbiasa 2 bulan kayak gini, wah itu antum terbiasa. Misalnya ada murid baru, oh enggak tahu apa-apa dia. Antum doang yang tahu. Udah terbiasa kan. Kecuali kalau murid baru itu ngikutin terus kajian kita, terus dengerin terus dengerin. Bahkan bisa jadi antum dengerin terus, dengerin rekaman terus diulang lagi, itu jadi bagus ini. Memori kuat nanti. Makanya ana wasiatkan sih, antum wasiatkan, ana nasihatin supaya dengerin rekaman didengerin juga. Jangan mencukupkan dengan datang kemudian selesai pergi pulang kemudian lupa, habis itu jualan di PGC Pak Muslim, habis itu enggak tahu apa-apa. Wah. Tapi alhamdulillah kelihatan progresnya Pak Muslim, alhamdulillah. Semua jadi nantum alhamdulillah. Banyak rekamannya udah di-upload semuanya, Tafsir As-Sa'di itu. Yang ini yang belum. Tafsir As-Sa'di udah di-upload kemarin, yang kemarin udah di-upload. Oh, CD-nya ada. Dan di sini antum mau kopi juga bisa. Yo, yudhillu bihi katsira. Udah jelas itu? Bihi kinya ke mana? Kemasalah. Kemasalah. Yudhillu bihi katsira. Wa yahdi bihi katsira. Nah, waw dalam wa yahdi, waw di sini waw. Waw atof. Jadi sekarang kan udah mulai bisa membedakan waw atof dengan cara menerawang maknanya. Makna-makna sebelumnya kemudian, oh ini waw atof, ini waw isti'naf ya. Alhamdulillah. Belum lagi nanti waw ada waw al-qasam namanya nanti. Waw sumpah, wallahi. Wassama'i wattariq. Itu waw lain lagi itu. Kalau misalnya antum bilang waw di sini adalah waw atof, ya itu antum bid'ah itu namanya. Enggak ada waw atof. Wassama'i wattariq waw atof. Kemudian antum bilang waw isti'naf. Enggak. Makanya Al-Qur'an itu tidak macam-macam ininya, luar biasa. Wa yahdi bihi katsira. Wa wa ataf kemudian yahdi di sini fi'il mudhari' marfu'un. Marfu'un tapi marfu'un bi dhammah muqaddarah namanya. Marfu'un bi dhammah muqaddarah 'ala al-ya. Karena akhirannya kita lihat ya, yahdi. Ya akhirannya harusnya ada titik dua di sini. Ya yahdi maf'ulun muqaddar dhammah muqaddarah 'ala al-ya li-istiqal. Itu enggak usah dipermasalahin sekarang. Bihi dengan tadi itu bihi katsira itu sama tadi i'rabnya dengan yudhillu bihi katsira. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasikin. Wow, di sini lebih tepatnya wow ataf juga. Waw di sini lebih tepat Allah alam, lebih tepatnya waw ataf juga. Ma yudhillu bihi ilal fasiqin. Ma di sini menafikan kan harfu na, ya nafiah. Ma an nafiah. Yudhillu fi'il mudhari' marfu'un bid dhammah, jelas seperti yang tadi. Bihi seperti yang tadi juga. Bihi jar majrur illa kecuali. Illa itu namanya ada tu hasrin namanya. Ada tu hasrin. Mau bikin kapal terbang ya Imam? Malah mainin kertas antum nih. Illa berarti ada tu hasrin. Kemudian ilal fasiqin ya. Al fasiqin di sini maf'ulun bih mansubun dengan adanya ya. Karena dia jamak mudzakkar salim. Ilal fasiqin. Tapi illa di sini berarti harf di sini. Illa itu harf al fasiqin maf'ulun bih mansubun bil ya. Bro, muter. Wah, dulu. Jangan malu. Ya. Untung ini kayak kisah semuanya. Untung dari bayar juga. Gak mau muter. Ayo. Waalaikumsalam. Itu jin baru mau masuk sini. Waalaikumsalam. Itu jin. Oke, kita sekarang baca ininya. Baca tafsirannya cepat bang. Antum aja cepat bacanya, ayo. Tafsir ayat ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yastahyi an yadriba matalan." Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan, maksudnya perumpamaan apapun itu. Ba'udatan fama fawqaha, berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Karena perumpamaan meliputi kebijaksanaan dan penjelasan akan kebenaran, sedang Allah tidaklah segan mengungkapkan kebenaran. Dalam hal ini seakan-akan ada sebuah jawaban bagi orang yang mengingkari pemakaian perumpamaan dalam hal-hal yang remeh dan memprotes Allah dalam hal tersebut. Padahal dalam hal itu tidak ada yang patut diprotes. Bahkan hal itu adalah suatu pengajaran Allah SWT kepada hamba-hambanya serta kasih sayangnya kepada mereka, maka wajiblah diterima dengan terbuka dan penuh kesyukuran. Oleh karena itu Allah berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka mengetahui, yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Mereka memahami dan memikirkannya, lalu apabila mereka mengetahui apa yang meliputi hal tersebut dalam perinciannya, niscaya bertambahlah ilmu dan keimanan mereka dengan hal itu. Namun bila tidak, niscaya mereka mengetahui bahwasanya hal itu adalah suatu kebenaran. Dan apapun yang dikandungnya adalah kebenaran, walaupun kandungan kebenarannya itu tidak dapat mereka mengerti, karena pengetahuan mereka bahwasanya Allah tidaklah membuat perumpamaan itu dengan sia-sia, akan tapi karena sebuah hikmah yang tinggi dan nikmat yang dalam. Wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna madza arada Allahu bihadza mathala. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apa maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Yaitu mereka menyanggah dan bingung sehingga bertambah kekufuran mereka kepada kekufuran yang telah ada pada mereka, sebagaimana bertambahnya keimanan bagi kaum mukminin kepada keimanan mereka. Oleh karena itulah Allah berfirman, yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Coba ini Bakhtiar tadi bisa telepon teman yang tadi itu. Coba. Dia telepon aja dulu. Ya, terus. Demikianlah kondisi kaum mukminin dan kaum kafir ketika turunnya ayat-ayat Al-Qur'an. Allah, ya, berarti di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita manhaj mereka, manhaj orang-orang mukmin dan manhaj orang-orang yang kafir. Kalau misalnya manhaj orang mukmin itu qabul wa taslim, ya kan? Qabul wa taslim, menerima dan ya menyerahkan diri kepada nas dan yang kepada nas dan wahyu. Adapun orang-orang kafir, mereka selalu mempertanyakan. Mereka selalu mempertanyakan, kok kenapa begini? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan dengan ini, dengan itu, dengan ini, dengan itu? Ya. Itu mempermasalahkan orang-orang kafir, mempermasalahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di sini Allah Subhanahu wa taala memulai ayat innallaha la yastahi ayadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Langsung memulai penghukuman. Allah Subhanahu wa taala dia tidak segan. Tidak ragu lalu tidak segan untuk memberi permisalan apapun yang Allah inginkan dari nyamuk maupun yang lebih kecil daripada itu tarafnya. Itu tidak masalah. Kenapa? Karena semua itu makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memiliki hak untuk berbuat sekehendaknya. Apapun yang Allah inginkan, apapun yang Allah mau, itu semua berhikmah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu permisalan sesedikit apapun, maka tidak layak bagi siapapun untuk menggugatnya. Oke. Okay. Baik, wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna madza arada Allahu bihadza mathala yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya kondisi kaum mukminin dan kaum kafir ketika turunnya ayat-ayat Al-Qur'an. Misalnya kalau kita lihat orientalis atau orang-orang barat dan semacamnya, ketika mereka membuka tafsir hadis, itu yang mereka buka, yang mereka lakukan adalah demi mengkritisi. Itu dia kayaknya tersesat dia. Coba suruh dia kembali ke rel kereta. Suruh dia kembali ke rel kereta. Di Rawajati Barat. Rel kereta yang dekat Masjid Ar-Rahmah gitu. Iya. Saya mati. Misalnya orientalis mereka membuka Al-Qur'an dan hadis, membuka kitab-kitab warisan ulama Islam. Itu mereka membukanya, membacanya bukan untuk mendapatkan faedah darinya, tapi apa? Untuk mengkritisinya. Nah, kalau misal orang-orang liberal itu mereka membuka kitab-kitab kita, itu bukan untuk mendapatkan manfaat darinya, tapi untuk mengkritisinya. Syekhul Islam. Ya, passwordnya. Yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lihat di sini ada. Di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka tidak ada kenikmatan yang lebih besar bagi hamba dari turunnya ayat-ayat Al-Qur'an. Walaupun demikian, hal ini bagi suatu kaum menjadi sebuah ujian, kebingungan, kesesatan, dan bertambahnya keburukan kepada keburukan yang telah ada pada mereka. Syuf, di sini ada pelajaran. Kalau misalnya ayat-ayat Al-Qur'an turun, itu kenikmatan terbesar bagi kaum muslimin. Tetapi ini juga sebagai apa? ujian dan kesulitan bagi orang-orang kufar. Maka di sini kalau misalnya ada seseorang kesulitan dengan Al-Qur'an, itu berarti belum dibukakan oleh Allah pintu-pintu ilmu tentang Al-Qur'an. Nah, makanya kenapa kita di sini mendahulukan dengan dirosat Qur'aniyah, kemudian malah mengirobkannya, sesuatu yang sebenarnya kalau kita cari majelis di Jakarta pun belum tentu ada. Nah, itu mengirobkan satu-satu kali, satu-satu ayat, tiap-tiap hari satu ayat. Nah, itu kalau misalnya nanti kita tahu irob-irobnya, tahu maknanya, mentadaburinya, nah itu berarti dibukakan pintu yang seluas-luasnya sebenarnya. Makanya nanti ketika misalnya dalam waktu 4 bulan antum bersabar, misalnya, antum bersabar 4 bulan sekaligus kita belajar durusulukoh, belajar sorof, ya, kemudian kita belajar irob 4 bulan, itu nanti akan kerasa hasilnya ketika antum membaca surat apapun dalam ayat apapun, itu antum akan tahu ini isim, harf, atau fi'il. Walaupun antum gak tahu maknanya, minimal antum tahu dia jenisnya apa. Dan antum insya Allah akan bersyukur dengan itu. Misalnya amma yatasa'alun, ya. Kenapa di sini amma? Ternyata amma ini komposisinya ada dua kata, dari an dan ma. Itu bagaimana belajar mengetahuinya? Kalau orang gak pernah belajar, sepintar apapun dia gak pernah membaca, menelaah amma ini apa, gak bakal tahu amma itu dari an dan ma. Dan kenapa dia amma itu akhirnya tidak ada alif, padahal ma pertanyaan, dan hal-hal setelah itu. Ketika misalnya nanti antum sudah tahu hal-hal semacam ini, itu berarti Allah Subhanahu wa taala seperti membukakan tabir-tabir yang itu mayoritas manusia, bahkan hampir semua kaum muslim atau mayoritas kaum muslimin itu tidak bisa membukanya, atau tidak Allah membukanya. Allah tidak membukanya padahal. Makanya mudah-mudahan majlis yang kita pegang sekarang itu majlis yang berkah, sehingga nanti antum kemudian terus belajar sabar. Intinya sabar. Jangan aduh enggak bisa, anak enggak bisa, udah anak berhenti. Itu enggak bakal dapat selamanya itu. Enggak bakal dapat dia selamanya. Tapi harus sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya kita memang ikhlas dalam menuntut ilmu kalamullah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu apa? Allah bukakan. Kalau udah Allah bukakan itu udah, antum akan merasakan tidak ada ilmu yang lebih nikmat daripada ilmu berkaitan dengan Al-Qur'an. Mungkin di antara antum ada yang pernah belajar misalnya biologi atau fisika atau kimia atau yang lain-lainnya, kemudian belajar misalnya bahasa asing lain selain bahasa Arab. Tapi sekarang misalnya antum tahu bahasa Arab seperti ini, bisa antum bedakan sendiri mana yang lebih baik. Siapa di sini yang udah belajar bahasa Inggris? Pak-pak ini, Pak Nur. Ya kan? Sekarang mana yang lebih detail, dan ini antum juga. Maksudnya bukan antum ini, antum yang itu. Mana yang lebih? Jauh lebih dalam, jauh sekali, jauh antara sama langit dan sumur bor Lapindo, jauh sekali, nggak ada tandingannya ini. Agama bahasa pun Spanyol katanya rumit, oke rumit, tapi nggak ada yang seperti ini. Amma misalnya itu ternyata komposisi tadi bihada itu ternyata tiga kata, masya Allah, nggak ada yang seperti ini. Makanya ketika antum punya bahasa Arab, bisa i'rab, bisa nahu, bisa sorof, itu kaya antum, kaya sekali. Walaupun antum bukan pengajar sorof, tapi antum punya perbendaharaan yang luar biasa. Apalagi kalau ditambah misalnya hafalan ayat-ayat, cukup kul a'udzu birabbin nas, antum i'rabkan kul. Bisa fi'il ma'fil, fi'lu amrin mabniun 'ala sukun, enggak bukan fi mahalli rafi, mabniun 'ala sukun ya kan? Atau terus domirnya, domir mustatir wujuban takdirhu anta. Kul a'udhu fi'il apa? Fi'il mudhari marfu'un bidhamma. Iya. Bi rabbin nas ba bi harfu jarin mabniun ala al-kasri. Rabbi isim majrurun wa mujarrihi qasratun zahiratun fi akhirih. An-nas mudhafun ilaihi majrurun bi ya, masyaallah. Indah itu nanti. Antum jadi enggak ada waktu untuk otak untuk istirahat di sini. Mikir terus ya Rabb. Ya alhamdulillah, alhamdulillah kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala hal seperti ini. Sekarang kefasikan itu ada dua macam. Di sini disebutkan ini pentingnya. Pertama adalah kefasikan. Mana kitab antum, Mas? Hah? Lupa di bawah. Buat balik lagi, celembut. Balik. Kefasikan yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Itu yang pertama, dan yang kedua kefasikan yang tidak mengeluarkan dari keimanan. Itu seperti dalam firman Allah taala, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in" fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Nah, salah satu contoh, salah satu karakteristik orang fasik itu apa? Tidak tidak valid beritanya. Itu salah satu. Salah satu karakteristik orang fasik itu ketika mendapat kabar itu langsung disebarkan tanpa dia cek atau dicek langsung. Makanya ketika kita bertemu dengan orang yang tidak hati-hati seperti ini, fasik seperti ini, tidak apa namanya, kalbunya tidak selamat, maka kita harus tabayun, karena bisa jadi orang fasik ini imma dia sengaja menyebarkan berita bohong, imma dia sebenarnya berniat baik tapi karena memang dia terbiasa untuk tidak berhati-hati karena kefasikannya, maka justru beritanya menjadi tambah buruk. Misalnya perempuan juga yang menyebarkan isu-isu gosip-gosip ditambah-tambahin dibumbui, nah itu kefasikan itu yang jenis kefasikan. Dan kefasikan seperti ini itu lebih buruk daripada kefasikan untuk diri sendiri. Kenapa? Karena kefasikan seperti ini dia ta'addi, muta'addi, yaitu membutuhkan objek dan seterusnya. Wah, nyebar, dan itu kembali kepada orang yang pertama kali menyebarkannya dengan keburukan itu. Tapi walhamdulillahirrabbilalamin, kita selesai kajian Tafsir As-Sa'di dan juga Ya'rabnya, walhamdulillah. Insyaallah kita lanjutkan dengan kajian apa namanya, Durusul Lughah. Setelah ini 5 menit lagi insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.